السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab التأصيل في طلب العلم ولفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول. Sudah kita bahas mukaddimahnya dan kita masuk kepada inti bukunya, yaitu prinsip-prinsip talabul ilm. Al-aslul awal, prinsip yang pertama, qala Allah, talabul ilmi alladhi yahtajuhu al-muslim lil-qiyami bima yajib alayhi min ibadati rabbihi fardun wajibun alayhi. Prinsip yang pertama adalah bahwa mencari ilmu yang dibutuhkan oleh seorang muslim untuk menegakkan apa yang wajib atasnya, yakni untuk mengerjakan ibadah yang Allah fardukan atas mereka, maka hukum mempelajari ilmunya adalah wajibun alaih. Hukumnya wajib aini. Karena manusia kaum muslimin wajib untuk mengerjakan salat, maka wajib dia belajar salat. Karena seorang muslim mukmin wajib atasnya berpuasa di bulan Ramadan, maka dia wajib untuk mempelajari bagaimana cara berpuasa. Demikian pula kewajiban-kewajiban yang lain. Maka kaidah yang pertama sebagai prinsip, semua yang diwajibkan oleh Allah atas hambanya, maka mempelajari ilmunya adalah wajib. Wa ma zada ala dzalik, dan apa yang lebih dari itu, min bab furud al-kifayat, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya fardu, diwajibkan, harus ada di antara kaum muslimin yang mempelajarinya. Kalau sudah ada yang menegakkannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Inilah yang diistilahkan dengan fardu kifayah, seperti hukum salat jenazah, seperti hukum mengurusi jenazah. Kalau enggak ada yang ngurusi jenazah tersebut, enggak ada yang nyolatkan, maka yang terkena dosa seluruh kaum muslimin, khususnya yang tahu jenazah tersebut. Tetapi kalau sudah qamal ba'du, kalau sudah bangkit sebagiannya untuk mengurusi jenazah tersebut dan menyolatkannya, maka orang-orang yang tidak ikut menyolatkan pun tidak dosa, karena sudah ada sebagian yang menegakkannya. Wa kadzalika talabul ilm, Demikian pula mencari ilmu, din, agama. Kalau perkara-perkara yang diwajibkan atas seorang muslim, maka setiap muslim harus tahu dan harus belajar. Tetapi adapun masalah agama yang perkara itu bukan perkara yang diwajibkan, maka kaum muslimin harus ada yang tahu. Fardu kifayah, harus ada yang tahu. Jangan semuanya enggak mempelajari. Kalau semuanya enggak mempelajari, maka akan terjadi durusul ilm, hilangnya ilmu, lenyap, tidak pernah lagi dibahas oleh manusia, maka yang terkena dosa seluruhnya. Tetapi kalau sudah qamal ba'du, kalau sudah bangkit sebagian kaum muslimin mempelajarinya, maka bagi yang lain menjadi tidak wajib lagi atas mereka. Wa huwa li talib al-ilmi min bab al-mustahabati wal fadha'il. Itu hukum bagi keumuman kaum muslimin. Fardhu kifayah, kalau yang ziyadah alal wajib, selebihnya dari yang wajib, fardhu kifayah. Tetapi bagi talib al-ilm, bagi kalian para santri, bagi kita para thullabul ilm yang berkecimpung dalam bidang ilmu agama, di pondok pesantren, di ma'had-ma'had, maka tentunya bagi mereka semestinya mereka yatawalla hadzal fardh, semestinya mereka yang memegang kewajiban fardu kifayah ini. Sebab kalau kita mengharapkan mereka, orang-orang awam, orang-orang yang sibuknya dengan dunia atau orang yang sibuk-sibuknya dengan perkara-perkara yang bukan ilmu, dengan orang-orang yang tinggal di pondok pesantren, maka mana yang lebih pantas, mana yang lebih memungkinkan, mana yang lebih diperintahkan untuk mempelajarinya? Tentunya para talibul ilm, para thullab, para santri, para pencari ilmu, kita semua lebih aula, lebih wajib, lebih ditekankan untuk mencari ilmu. Bahkan masyarakat secara umum akan melihat bahwa kalau urusan agama tanya sama mereka, mereka ngerti otomatis. Melihat kalian, melihat kita para thullabul ilm, mereka akan bertanya masalah agama. Sehingga kalau dikatakan fardu kifayah, maka semestinya yang memegang fardu kifayah ini adalah kalian, kita semuanya. Adapun dalil-dalilnya tentang wajibnya mempelajari ilmu tadi adalah hadis yang pernah kita bahas dalam muqaddimah, yaitu talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu hukumnya fardhah, wajib atas setiap muslim. Walaupun hadis ini dalam sanadnya memiliki kelemahan, tetapi memiliki banyak pendukung dari hadis-hadis lain. Turukan wa syawahid kathirah jiddan. Kata Syekh rahimahullah bahwa hadis ini memiliki pendukung-pendukung dan jalan-jalan yang banyak sekali, sehingga naik derajatnya menjadi sahihun li ghairihi. Sahih li ghairihi. Hadisnya dari Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Ibn Majah dalam sunannya. Bisa dilihat dalam takhrij Syekh Al-Albani dalam Mushkilatul Faqh. Wa daliluhu aydan, dan bukti juga bahwa ilmu ini wajib, anna hadha ad-din yaqumu ala qa'idatain, bahwa agama ini ditegakkan di atas dua dasar. Wahuma alla na'budu illa Allah wa alla na'budu Allah illa bima syara'. Bukankah agama ini ditegakkan di atas dua kaidah? Kaidah pertama, jangan kita beribadah kecuali kepada Allah. Kaidah kedua, jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya dua dasar ini menuntut kita untuk tahu, untuk mempelajari apa saja yang diajarkan oleh Allah kepada kita, bagaimana cara beribadah yang Allah ajarkan. Karena kaidah pertama, la na'budu illallah, tidak beribadah kecuali pada Allah, ini tauhid. Kaidah kedua, alla na'budallah illa bima syara', tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri melalui utusannya, rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti maknanya jangan kita beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang benar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan cara yang telah digariskan dalam sunnah-sunnah Nabinya. Otomatis kita harus tahu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, cara ibadah yang bagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini juga sebagai ta'lil, wajibnya kita mempelajari ilmu din. Wa tahqiqu ibadatillahi bima syara' la takunu illa bi talabil ilm. Mewujudkan ibadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah ajarkan menuntut kita untuk mencari ilmu. Alladhi tahtajuhu, menuntut ilmu yang dibutuhkan dalam beribadah tadi. Litaquma bihadhihi al-ibadah allati faradaha Allahu 'alaik, agar kita bisa menegakkan ibadah, agar engkau bisa menegakkan ibadah yang telah Allah wajibkan atasmu. Wallati khalaqaka min ajliha, yang Allah menciptakan kamu untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Berarti manusia, kita semua diciptakan di dunia untuk beribadah kepada Allah, dan ibadahnya adalah ibadah yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita harus tahu ibadah yang bagaimana yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita akan tahu kecuali dengan mempelajarinya, mengkajinya. Wa fi hadzal ma'na yaqulu Ishaq ibn Rahuwah. Oleh karena itulah para ulama menyatakan kalimat-kalimat tentang wajibnya mempelajari ilmu. Mana yang seperti ini diucapkan pula oleh Ishaq ibn Rahuwah atau ibn Rahuwah. Kata beliau, talabul ilmi wajibun wa lam yasih fihi al-khabar illa anna ma'nahu annahu yalzimuhu talabu ilmin ma yahtaju ilayhi fi wudu'ihi wa salatihi wa zakatihi in kana lahu mal wa kadzalika al-hajj wa ghairihi. Kata Ishaq ibn Rahuwah, mencari ilmu hukumnya wajib. Ingat, mencari ilmu din. Wa lam yasih fihi al-khabar illa anna ma'nahu, memang tidak sahih padanya hadis-hadis. Ini hadis yang tadi, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, kata Ishaq ibn Rahuwah, lam yasih, tidak sahih. Ya, ini karena memang sudah kita katakan tadi, satu jalan itu ada kelemahan. Hanya saja Syekh Al-Albani menganggapnya sahih li ghairihi, dan demikian pula beberapa para ulama, karena banyaknya pendukung-pendukung dan jalan-jalan lain yang hanya mengangkatnya menjadi sahih li ghairihi. Maka kata Ishaq ibn Rahuwah, memang tidak sahih hadisnya, tetapi maknanya setiap orang yang beribadah kepada Allah maka dia harus mencari ilmunya. Ma yahtaju ilaih, ilmu yang dia butuhkan. Bagaimana cara wudu, bagaimana cara salatnya, bagaimana cara zakatnya kalau dia punya harta, bagaimana cara hajinya, dan seterusnya. Sehingga kata Ishaq ibn Rahuwah, wajibnya seorang mencari ilmu sesuai dengan kewajiban yang Allah perintahkan padanya. Kalau Allah perintahkan pada dia salat dan puasa, maka dia wajib tahu salat dan puasa. Kepada orang lain yang kaya, yang punya harta yang melimpah, maka terkena kewajiban berikutnya, yaitu kewajiban zakat. Terkena kewajiban yang berikutnya, kewajiban haji. Maka bagi dia harus pula mempelajari bagaimana zakat, harus pula mempelajari bagaimana haji. Demikian kata Ishaq ibn Rahuwah. Berarti apa wajibnya? Wajib ma yahtajuhu min wudu'ihi wa salatihi wa zakatihi in kana lahu mal wal hajj. Jadi wajib untuk mengetahui apa yang diwajibkan atas mereka, seperti wudunya, salatnya, zakatnya, hajinya. Wa qala, dan beliau pun berkata rahimahullah, wa ma wajaba alaihi min dhalik fala yusta'dan abawayhi bil khuruj ilaih. Maka untuk mempelajari apa yang wajib atasnya, tidak perlu minta izin orang tua. Tidak perlu minta izin orang tua, dia harus keluar untuk mempelajari apa yang diwajibkan atasnya. Kalau dia enggak bisa salat, dia harus belajar salat. Tapi orang tua enggak ngizinkan atau ngizinkan, kamu harus belajar. Kenapa? Karena salat adalah fardu. Fardu ain. Fardu ain ala kulli muslimin. wajib aini atas setiap muslim, maka dia harus sholat. Bagaimana dia akan sholat kalau dia tidak tahu? Maka dia harus tahu, dia harus mempelajarinya. Sehingga untuk perkara-perkara yang fardu ini, maka fardu pula ilmunya. Karena ilmunya fardu, fala yasta'dzan abawayhi fil khuruj ilayhi wa ma kana fadilah. Adapun yang lebih daripada itu, untuk mempelajari yang bukan yang wajib, perkara yang tidak wajib, yang mustahabat, atau dengan istilah orang sekarang yang masih sunnah hukumnya, tidak wajib, maka saat itu dia tidak boleh keluar untuk mempelajarinya kecuali biizni abawaihi hatta yusta'adhan abawaihi, hingga dia meminta izin, yusta'adhin abawaihi, hingga dia meminta izin kepada kedua orang tuanya. Khamil ibn a'azakumullah, dibedakan oleh Ishaq ibn Rahuya rahimahullah antara ilmu yang fardu dengan ilmu yang mustahabat. Kalau yang fardu, maka tidak boleh, tidak harus. Diizinkan atau tidak diizinkan, harus dia belajar. Tetapi untuk yang kedua, yang mustahabat, taat kepada orang tua wajib hukumnya. Sedangkan apa yang kamu akan pelajari mustahab, maka hendaklah kamu minta izin kepada orang tua. Wa qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, talabul ilmi syar'i fardun 'alal kifayah. Sedangkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sebagaimana dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau berkata, talabul ilmi syar'i fardun 'alal kifayah. Mencari ilmu syar'i hukumnya fardu kifayah, illa fi ma yata'ayyan. Hukum asalnya seluruh ilmu syar'i ini fardu kifayah, kecuali pada perkara-perkara yang sudah yata'ayyan, sudah tertentu padanya bahwa orang itu harus tahu. Seperti apa? Mithlu talabi kulli wahidin 'ilm ma amarahu Allahu bihi. Seperti seorang atau setiap orang mesti mencari ilmu tentang apa yang Allah wajibkan atasnya. Jadi mencari ilmu syar'i memang fardhu kifayah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hendaklah ada fi kulli firqatin, hendaklah ada pada setiap golongan ta'ifatun yatafaqahuna fid din, hendaklah ada dari mereka sekelompok orang yang mempelajari agama. Liundiru qawmahum idza raja'u, untuk memperingatkan kaumnya kalau mereka pulang. Baik kalimat ta'ifatun, seluruhnya atau sebagian? Sebagian, bukan seluruhnya. Hendaklah ada dari mereka sekelompok orang yang mempelajari agama. Berarti hukum asalnya adalah fardu alal kifayah, fardu kifayah. Hanya saja kata Ibn Taymiyyah, illa ma yata'ayyan, kecuali apa yang sudah tertentu pada setiap orang bahwa dia diwajibkan untuk beramal ibadah tertentu yang dia harus tahu. Wajib puasa, maka harus tahu puasa. Wajib salat, maka harus tahu bagaimana salat. Wajib dia mengeluarkan zakat, maka dia harus tahu bagaimana mengeluarkan zakat, bagaimana nisabnya, bagaimana haulnya, berapa keluarnya. Demikian pula haji bagi mereka-mereka yang mampu untuk haji. Demikian pula yang harus diketahui oleh setiap muslim secara aini, secara individu, adalah perkara manahahullah. Harus tahu pula apa yang dilarang oleh Allah. Kalau tidak tahu, dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Sehingga dia harus tahu apa saja yang haram bagi saya, supaya saya bisa hindari. Sehingga kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, illa fima yata'ayyan mithl talabi kulli wahidin ilm ma amarahu Allahu bihi wa ma nahahu Allahu anhu. Hukumnya fardu kifayah kecuali apa yang sudah tertentu pada setiap individu, yaitu setiap orang harus tahu apa yang Allah perintahkan padanya dan setiap orang harus tahu apa yang dilarangnya. Fa inna hadha fardun 'alal a'yan, maka ini adalah fardu ain, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sepakat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Imam Ishaq bin Rahuya. وهذا الأصل من الأصول المهمة التي يفارق فيه أهل الحديث وغيرهم ولذلك أصحاب البدع يعيرون أهل الحديث بأن غاية كلامهم في مسائل الطهارة والصلاة ونحو ذلك. Qanibirin a'azakumullah, prinsip asal inilah. Prinsip dasar yang penting inilah yang membedakan padanya ahlul hadis dan selain ahlul hadis. Yang membedakan ahli sunnah dengan selain ahli sunnah. Ini prinsip ini. Prinsip yang baru saja kita terangkan inilah yang membedakan antara kelompok-kelompok sempalan dengan ahli sunnah. Ahli sunnah menyatakan wajib mempelajari. Sedangkan mereka, haula, justru mengejek orang-orang yang mempelajari ilmu fiqh. Fiqh salah, fiqh zakah, fiqh taharah. Itu dicerca oleh mereka, diremehkan. Walidhalika ashabul bid'ah. Oleh karena itu para ashabul bid'ah, ahlul ahwa, kelompok sesat, yu'ayyirun ahlul hadith bi anna ghayata kalamihim fi masalil taharah. Mereka menghina ahli sunnah, menghina ahli hadith dengan tuduhan bahwa mereka hanya sibuk mempelajari taharah, sibuk mempelajari haid wan nifas, sibuk mempelajari selalu puasa salat, salat puasa salat, kapan kita mau jihad, kata mereka. Kalau kelompok sempalannya dari kalangan teroris. Dari kalangan teroris yang ngaku mujahid. Dari kalangan para pengacau keamanan GPK yang mengaku sebagai majlis mujahidi. Dianggapnya perkara itu perkara yang remeh. Kita katakan kalau sudah fardhu ain jihad, maka justru wajib mempelajari bagaimana cara jihad. Tapi sekarang, apa yang wajib aini ala kulli muslim? Apa yang fardu ain atas setiap muslim? Ya salatnya, puasanya, taharahnya, bagaimana cara wudu? Khonibirin a'azakumullah, kenapa diremehkan? Padahal kaidahnya tadi sudah jelas. Dari mulai dalil-dalilnya dan juga ucapan dari Ishaq ibn Rahuya dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama bahwasanya apa yang wajib aini pada setiap muslim, maka setiap muslim wajib mempelajari. Dan apa yang lebih daripada itu, yang artinya belum wajib. Belum wajib apa? Belum wajib aini. Belum wajib aini. Seperti jihad tadi belum wajib aini. Maka khonibirin a'azakumullah, perkara belajarnya pun dalam keadaan dia fardun alal kifayah. Khonibirin a'azakumullah, tentunya jihad dalam makna perang. Sebab jihad maknanya luas. Termasuk jihad adalah jihad bil ilm, jihad dengan ilmu, menerangkan kesalahan orang yang salah, penyimpangan orang yang menyimpang, kesesatan orang-orang yang sesat, itu juga jihad. Khonibirin a'azakumullah. Maka kata beliau bahwa ashabul bid'ah, para ahlul bid'ah meremehkan ahlul hadis dan ahli sunnah karena mereka mempelajari ilmu din yang kata mereka ghayatu kalamihim fi masail at-taharah. Ahli sunnah itu ucapannya hanya masalah taharah. Tidak keluar dari had dan nifas, katanya. Wahada laysa bi'aibin fil haqiqah. Sesungguhnya cercaan itu atau kalimat tadi sesungguhnya bukan aib. Kalau mempelajari had dan nifas, apakah rendah? Apakah hina? Kalau ada satu umat, satu kelompok, satu ta'ifatun yatafaqahuna fid din, mempelajari agama, mempelajari taharah, apakah itu suatu kehinaan? Ajib Allah. Kata beliau, kata Syekh, laisa bi'aibin fil haqiqah. Mempelajari masalah taharah, masalah najisnya air liur anjing, mempelajari tentang masalah bagaimana adab dalam buang air, itu bukan hina, bukan rendah. Mempelajari hadis Rasul, li'annaka bil taharati taqumu bi tahqiqi mibdah as-salah, karena engkau dengan mempelajari taharah, engkau mempelajari kuncinya salat. Mempelajari kuncinya salat. Betapa banyak orang yang salatnya tidak diterima. Betapa banyak orang yang beribadah salat, tapi salatnya, ibadahnya tidak bernilai. Ternyata karena taharahnya tidak becus. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka. Wail. Bagi mereka-mereka yang ketika wudu, tumitnya tidak terkail. Itu akan celaka, binasa, neraka wail. Apa itu enteng? Apa itu perkara kecil? Perkara besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab At-Taharah, bab fardhu al-wudu, dan juga Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, Diriwayatkan dalam Ashabus Sunan ini bahwasanya Rasulullah bersabda, miftahus salah at-tahur, kuncinya salat itu adalah taharah. Miftahus salah at-tahur wa tahrimuhat takbir, dan ihramnya yakni masuk ke dalam ibadah salat dengan takbir. Wa tahliluha taslim, dan tahallulnya yakni keluar dari ibadah salat dengan at-taslim. Berarti apa itu taharah? Miftahus salah. Taharah, kebersihan dalam artian wudu, tayamum, mandi janabah, mandi junub dan sebagainya, itu adalah kuncinya salat. Apakah mereka meremehkan, merendahkan ahli sunnah, ahli hadis yang sedang mempelajari kuncinya salat? Na'udzubillah min hadza. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari istihza seperti itu. Istihza adalah memperolok-olokkan agama, merendahkan agama. Wa qawluhu aydan, dan ucapannya juga dalam hadis yang sahih, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamat shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajj baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, tauhid, Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahadatain, wa iqamus shalah, menegakkan salat, kemudian mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitillahil Haram bagi yang mampu. Islam dibangun di atas lima perkara. Kita sedang mempelajari lima perkara yang menjadi pokok pondasi keislaman seseorang, kok dicerca? Mempelajari tauhid dicerca oleh mereka, oleh ahlul dalal, ahlul bid'ah, padahal tidak ada kewajiban yang paling wajib melainkan tauhid. Apa kata mereka? Dari dulu asma wa sifat terus, kata. Dari dulu tauhid terus. Ketika kita mempelajari taharah, mereka mencemooh lagi dengan kalimat-kalimatnya. Menyatakan, kenapa taharah terus? Enggak pernah keluar dari haid wan nifas. Memang ilmu mereka enggak keluar dari celana dalam perempuan, katanya. Na'udzubillah min hadzal kalam. Kita berlindung pada Allah taala dari ucapan yang jelek seperti ini. Ucapan kufur, kufur istihza. Qulna na'udzubikumullah, kita mempelajari zakat, kita mempelajari salat, kita mempelajari perkara-perkara yang merupakan pondasi keislaman. Mereka menganggapnya remeh, menganggapnya rendah. Kenapa demikian? Hah? Kenapa kok mereka merendahkan masalah-masalah ini? Satu perkara jawabannya. Mereka tidak tahu al-aslul awal fi talabil ilmi. Mereka tidak tahu pondasi pertama dalam apa yang kita pelajari ini. Apa pondasi pertama? Pondasi pertama dalam mempelajari ilmu adalah kita harus ketahui bahwa ilmu yang mengenai perkara yang diwajibkan atas kita secara aini, maka hukumnya pun fardu ain. Mereka enggak ngerti. Mereka bodoh. Mereka sibuk dengan perkara yang tidak aini atas mereka, tapi mereka kerjakan. Perkara yang bid'ah buat mereka, mereka semangat. Perkara yang fuduli, mereka serius. Tahu fuduli? Perkara yang merupakan perkara yang lebih, yang tidak diperlukan. Nongkrong depan TV untuk melihat berita-berita. Fekul waka, rajin mereka. Kalau ditegur, ini kan penting. Yang namanya fekul waka itu penting. Siapa bilang gak penting? Tapi saya tanya, penting manakah fikhu al-waka dengan fikhu salah? Penting mana fikhu al-waka dengan fikhu al-wudu? Penting mana fiqh shalah, fiqh wudu, fiqh zakah, fiqh shaum dengan fikihmu? Fikih waqi' yang artinya nonton TV. Hah? Qul na'udzubikumullah. Mereka tidak bisa menjawab kecuali dengan kebodohan. Tidak bisa menjawab kecuali dengan akal-akalan, tapi kan bukankah? Yang jelas, apa yang diwajibkan aini atas setiap muslim, maka wajib pula mempelajari ilmunya. Baik, apa yang paling wajib dalam Islam yang secara aini setiap individu terkenal? Yaitu tadi, salat, puasa. Sholat itu dipelajari, maka dipelajari pula toharahnya, karena itu miftahnya sholat. Sedangkan apa yang kamu aku sebagai jihad, kalaupun benar-benar jihad, saya tanya, fardunya fardu kifayah atau fardu ain? Hah? Kata para ulama, kalau hukum asalnya adalah fardu kifayah, kecuali kalau sudah hajama, sudah kaum kuffar menyerang secara fisik. Saya ulangi, secara fisik menyerang negeri-negeri kaum muslimin. Yani kalau datang tentara mereka dengan bersenjata menyerang kalian, mengebom kalian, maka wajib aini bagi setiap yang mampu untuk mempertahankan diri. Selain itu, kata para ulama fardu kifayah, kalau benar-benar jihad, apalagi yang mereka lakukan ternyata bukan jihad. Yang mereka lakukan kekacauan dan pengacauan. Enggak ada hikmahnya buat kaum muslimin sama sekali. Apa keuntungannya buat kaum muslimin? Justru jelek buat kaum muslimin. Apa di antara jeleknya? Di antara jeleknya adalah dicurigai setiap orang yang bersorban dan berjubah. Hati-hati, awasi setiap orang yang berjubah. Efek jeleknya adalah awasi setiap yang bercadar. Jangan-jangan dia laki-laki, ternyata dia teroris yang bersembunyi di balik cadar. Hah? Jelek apa baik? Jelek. Wallah, pengecut bersembunyi di balik cadar. Laki-laki. Apakah tidak takut ancaman-ancaman Rasulullah? La'anallah al-muhannatina minar rijal. Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita. Dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dilaknat. Ini bersembunyi. Sudah pengacau pengecut lagi. Pengacau pengecut penakut. Qulubna na'azukumullah. Habis. Seperti itu dia kerjakan. Kemudian dia meremehkan kajian-kajian ilmu din. Kajian-kajian ilmu taharah. Qala rahimahullah. Walidhalika awwalu amrin yunabba alaihi talibul ilm annahu yanbagi an yahris ala tahsilil ilm. Oleh karena itulah, pertama yang harus diingatkan kepada setiap muslim talibul ilm, setiap muslim pencari ilmu, hendaklah diingatkan bahwa dia hendaklah sungguh-sungguh untuk mencari ilmu mengenai apa yang wajib atasnya syar'i. Harus mempelajari ilmu sungguh-sungguh tentang apa yang Allah wajibkan atasnya. Walidzalika lamma su'ila al-Imam Malik an talabul ilmi, oleh karena itu Imam Malik ketika ditanya tentang talabul ilm, tentang masalah mencari ilmu, Imam Malik menjawab, kulluhu khair. Mencari ilmu semuanya baik. Walakin unzur ila ma tahtajuhu fi yaumika wa lailatika fatlubhu. Perhatikan ucapan Imam Malik. Apa hukumnya mencari ilmu? Kata Imam Malik, semuanya bagus. Mencari ilmu, semuanya bagus. Tetapi, kata beliau, umur ila ma tahtajuhu fi yaumika wa lailatik. Tetapi lihatlah apa yang kamu perlukan pada hari ini dan malam ini. Kemudian pelajarilah. Apa yang kamu perlukan pada hari ini dan malam ini, pelajarilah. Apa yang diperlukan hari ini dan malam ini? Hah? Ya sholat. Kamu sekarang harus sholat. Ya sekarang harus tahu bagaimana cara sholat. Hari ini kamu harus sholat, maka harus berwudu, maka harus tahu bagaimana berwudu. Hari ini kamu harus begini, harus begitu, harus tahu bagaimana caranya. Maka lihatlah apa yang kamu butuhkan untuk kamu kerjakan hari ini, carilah. Qanibirina azakumullah. Demikian kata Imam Malik. Unzur ila ma tahtajuhu fi yaumika wa lailatik. Lihatlah apa yang kamu butuhkan hari ini dan malam ini. Qanibirina azakumullah. Perkara yang jauh nanti insyaallah suatu saat saya akan begini, saya akan pelajari hari ini. Ya bagus. Tapi mana yang lebih dahulu kan? Tapi kan suatu saat kita akan perang nanti. Perlu kita belajar cara memegang senjata, cara mengoperasikan senjata organik. Perlu. Siapa bilang enggak perlu? Kullul khair, semuanya bagus. Tapi saya tanya pada kamu, ma tahtajuhu fi yaumika wa lailatik? Apa yang kamu butuhkan hari ini pada saat ini? Salatmu masih salah, wudumu masih berantakan. Besok sebentar lagi Ramadan, kamu enggak ngerti bagaimana puasa dan apa pembatalnya, kamu enggak ngerti. Apa hukumnya sahur, wajib atau tidak wajib? Gak ngerti. Qanabidin a'azakumullah. Maka kata Imam Malik, semuanya bagus. Mempelajari ilmu din, ilmu agama, dari awal sampai akhirnya adalah bagus. Termasuk mempelajari jihad, itu diperintahkan pula, diwajibkan pula. Tetapi matah tajuhu fi yaumik. Tapi apa yang kamu butuhkan hari ini? Yang harus kamu kerjakan saat ini? Yang ternyata masih banyak salahnya? Itu pelajari. Lebih dulu, diutamakan. لِأَنَّكَ لَا تُحَقِّقْ عِبَادَةَ اللَّهِ إِلَّا إِذَا تَحَصَّلْتَ عَلَى الْعِلْمِ الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهِ. Karena engkau tidak akan bisa mewujudkan ibadah kepada Allah dengan benar, kecuali jika engkau menghasilkan ilmunya lebih dulu. Apakah yang disyariatkan oleh Allah untukmu dalam perkara-perkara itu? فَتَعْرِفْ كَيْفَ تَتَوَضَّ. Sehingga kamu bisa mengerti bagaimana cara berwudu, bagaimana cara salat, bagaimana kamu mandi janabah, wa kaifa tuaddi zakat, bagaimana kamu bisa mengeluarkan zakat dengan benar. Idza kana laka mal, jika engkau memiliki harta. Qul inna a'udzubikumullah. Kasihan hari ini banyak orang yang memiliki harta tapi enggak ngerti zakat. Yang satu enggak ngerti zakat sehingga tidak mengeluarkan zakat, yang lain tidak mengerti zakat sehingga mengeluarkan dengan terpaksa zakat yang berlebihan. Terpaksa, dia gak ikhlas. Kok besar sekali ya? Karena ditipu. Ditipu oleh pimpinannya harus keluar 20% setiap bulan. Bayangkan, itu perampok bukan zakat. Itu kamu dirampok oleh mereka. 20% setiap bulan. Wallah, yang diajarkan dalam harta, emas, perak, dan uang, itu hanya 2,5% setiap 12 bulan. 12 bulan 2,5%. Ini setiap bulan 20%. Mahal. Bid'atun muhdatsah. Kenapa kok mereka tertipu seperti itu? Karena mereka bodoh. Gak ngerti bagaimana zakat. Qanibirina azakumullah. Dan termasuk kelompok-kelompok mereka. Kelompok-kelompok sempalan tadi, para teroris tadi yang mengaku mujahid. Mereka itulah yang merampok harta dari anak buahnya. Wajib keluar tiap bulan sekian. Tiap bulan sekian untuk biaya jihad. Itu zakat katanya. Kalau zakat 2,5%. Oh, tapi itu sedekah. Kalau sedekah tidak wajib. Kenapa diwajibkan? Qul inna a'udzubikumullah. Maka kita katakan seperti apa yang dikatakan oleh para ulama tadi, bahwa furud ainiyah atau furudul a'yan, ibadah-ibadah yang fardu ain, maka mempelajari ilmunya pun fardu ain. Sedangkan perkara-perkara yang fardu kifayah atau yang mustahabbat, maka mempelajari ilmunya pun dalam keadaan tidak fardu ain, tetapi fardu kifayah. Walaupun mustahabat, hukum mempelajarinya fardu kifayah. Tetap harus ada. Apalagi kalian thullabul ilm, yang tentunya kalianlah yang diharapkan oleh kaum muslimin. Kalianlah yang diharapkan untuk menjaga agama ini, ilmunya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, aini ala talibul ilm, hendaklah para talibul ilm mempelajari ilmu syar'i ini keseluruhan semampu dia bisa. Nasallahu ta'ala at-tawfiq wal afiyah. Wa nasallahu ta'ala al-hidayah wa rahmah. Yahdiyana wa yahdiyahum wa yahdi al-muslimin ila sawa'is sabil. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.